Mitra bisnis seluruh dunia menghubungkan pelabuhan lautnya dengan jaringan kereta api. Namun di Indonesia, untuk pelabuhan yang terbesar, Tanjung Priok, sudah beberapa kali pergantian presiden dan menteri perhubungan masih saja tidak bisa mewujudkan hal ini. Hampir semuanya dengan alasan klasik, sengketa ataupun pembebasan lahan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kereta api, Joko Setiowarno. Pak Joko, apa komentar Anda? Sebenarnya semua pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia itu sudah terhubungkan dengan jaringan jalan rel. Seluruhnya, mulai dari Belawan, Medan, Teluk Bayur, Padang, kemudian di selatan, Palembang tidak karena dia di tepi Sungai Musi, itu tepi ada jaringan kereta tepi Sungai Musi kan, sungainya besar. Kemudian di Bandar Lampung, ya sampai Panjang itu ada kereta, sampai Tarahan. Kemudian Jakarta, Tanjung Priok, Merak juga sampai ujung. Kemudian Cilacap, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, sampai dengan Surabaya. Semuanya sudah punya jaringan kereta ke arah pelabuhan. Dan itu lebih dari satu rel, banyak sekali. Nah, ketika kemerdekaan itu mulai ditutup. Jadi ada kepentingan, saya melihatnya lebih pada industri otomotif yang melancarkan ke sana. Itu tinggal menghidupkan kembali saja. Dulu banyak sekali ke pelabuhan. Semua bayangan zamannya dulu ketika industri otomotif dulu belum berkembang besar kan. Semua kapal-kapal besar, barangnya sampai pelabuhan itu di bibir dermaga itu sudah ada jaringan rel. Semua pelabuhan besar, gitu kan. Bahkan di Surabaya ada tram. Tram itu masih masuk ke ujung pelabuhan. Tram untuk angkut penumpang, ya. Itu semuanya. Jadi sekarang ini sebenarnya itu dihidupkan kembali saja. Tapi membuat satu susahnya bukan main. Saya bilang ini mafianya begitu besar di pelabuhan itu. Dan anehnya ketika pelabuhan-pelabuhan membuat master plan, jarang atau tidak ada yang memasukkan di situ ada jaringan kereta atau ada jaringan angkutan umum. Itu dua itu penting sekali pelabuhan kita. Nah, kita lihat pelabuhan di luar negeri itu adalah pelabuhan itu seperti ini, orang seperti kesannya masuk mall gitu kan. Kita kalau masuk kawasan pelabuhan seperti masuk ke sarang mafia kan. Kesannya pelabuhan itu adalah buruk gitu, sulit gitu, banyak preman-premannya. Itu yang sebenarnya kita hilangkan kesan kesan seperti itu. Lalu, jika dilihat dari sisi investasi, apakah penggunaan jaringan kereta di pelabuhan dapat menghemat kos, Pak? Sangat lebih rendah, lebih efisien, dan menguntungkan buat negara. Bukan kita melihat buat PTKA-nya, ini buat negara, gitu kan, lebih efisien menggunakan jalur kereta. Sekarang pun sebenarnya negara sudah nggak efisien, sudah salah memberikan subsidi. Lebih banyak sekarang subsidi diberikan pada kendaraan pribadi, termasuk truk-truk juga. Semestinya angkutan massal seperti kereta api, ya itu bisa masuk ke pelabuhan, jauh lebih mudah dan lebih murah dia nanti. Tentunya relnya harus diganti. Karena kan jenis relnya dulu kan tidak sekuat sekarang, karena dulu barangnya diangkut tidak sebanyak sekarang. Di Eropa itu sebagai contoh, sering saya katakan di Jerman itu, luas negara itu seperti Sumatera, jaringan kereta mereka itu 40 ribu kilometer. Bandingkan saja, Sumatera itu jaringan kereta nggak sampai 2 ribu kilometer. Dengan 40 ribu kilometer itu, dia bisa dalam setahun itu lebih kurang 260 juta ton. PTKA, operator masih satu-satunya yang menguasai angkutan barang, dia hanya sanggup dengan Jawa Sumatera 20 juta ton per tahun dengan panjang 4 ribu. Masalah 40 ribu, dia bisa mencapai 260 juta ton per tahun. Begitu tingginya, sehingga pelabuhan-pelabuhan Jerman itu semua punya jaringan rel ke arah pelabuhan. Bahkan ketika dia menyeberang pun, angkutan barang, entah itu angkutan penumpang, dia bisa gunakan ferry. Ferry-nya adalah ferry kereta api, ferry KA, ferry kereta, jadi dalamnya sudah ada rel, keretanya masuk, dipindahkan ke ujung sana, ke pelabuhan tujuannya sudah ada relnya juga, tinggal ditarik kembali. Jadi ferry kereta, sementara kan ferry kita kan ferry bawa mobil, di sana sudah ferry membawa kereta. Demikian Joko Setiowarno, saya Giri Sadewa.